Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Iyansurkumullah. Jika Allah membantu kamu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Perang Badar, dikit persenjataannya, dikit kekuatannya, lemah, musuh, hebat. Memang dipersiapkan, tapi dibantu oleh Allah, siapa yang bisa menang? Siapa yang bisa mengalahkan orang-orang yang dibantu oleh Allah? In yansurukumullah, jika Allah membantu kamu, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang mengalahkan kamu. Wa in yakhdhulkum, jika Allah menghinakan kamu, artinya tidak membantu kamu, seperti perang Uhud, seperti perang Uhud, faman dhalladhi yansurukum min ba'dih, siapa yang bisa membantu setelah Allah menghinakan, setelah Allah mengalahkan. Ini pelajaran. Sekalipun orang-orang yang istimewa seperti para sahabat dikasih pelajaran. Artinya supaya mengetahui benar-benar keberhasilan itu karena bantuan Allah. Kehinaan itu adalah karena Allah tidak membantu. Orang itu menang bukan karena dirinya sendiri, tapi Allah yang membantu. Akhirnya, dari ayat ini kita bisa paham. Kalau begitu, ketika kita itu lemah, kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Laksanakan tugas kamu dengan sebaik mungkin. Tuhan kamu yang akan membantu kamu. Ketika kita menjadi orang yang kuat, kita jangan menjadi orang yang sombong, mengandalkan kekuatannya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kamu yang membantu kamu. Sikap orang-orang yang baik gimana? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Allah. Karena itu orang mukmin dia enggak ada kecil hati. Dia enggak ada susah. Dia enggak ada takut. Dia enggak ada khawatir. Saya enggak salah sama Allah. Saya akan dibantu sama Allah. Begitu. Saya enggak maksiat sama Allah. Saya tidak akan dikecewakan oleh Allah. Saya tidak menyalahi ajaran Allah. Saya pasti dilindungi oleh Allah. Begitu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.